Sara Korintus tipu pitu. Masih lagi pagaleat si kuamui ka surat, mairu kasih manteu ke tak mutalimau nia. Tapoi kalulut tujago tubuh kapu umunan, mairu pele senen si manteu ai sinanalep nia, samba senen sinanalep ai si manteu nia. Si manteu kau igalayake pasi kelat nia ka sinanalep nia, kiset daleu sinanalep ka si manteu nia. Sinanalep tak nia sibakat teu katubunia simanteu nia le. Kiseda leu simanteu tak nia sibakat teu katubunia sinanalep nia le. Bui nupa areu kam tubumui simanteu ka sinanalep nia sarat ke kakeret bagamui piga pa ujunia geti bule ibara oga kakam manindo. Lepa toili minca kele simareirei bule tak isibo kam sanitu. Kalulut tak nuo make kam bagamui. Tapoi si kuaku kakam nenek tak parenta nganturat le. Si obak ku baik nia, sangamberi Sri Manua kele aku. Tapoi senen Sri Manua masih silo siripot panguruat teka manua katubud dale. Si sara panguruat nenek sebagai panguruat nenda. Tapoi kasia si taiputa talimau samba kasih pululumang kukua kasia. Mairuan ke ariuriwa ke kele aku. Tapoi ke tak moi rau make tubudda, kau rapu talimau, aipoi mairu pele mutalimau, bui ramakatai. Kasia si puta talimau, tak aku, si Tuhan le masih parentake, si nanalep tak memoi ikadiwake si manteu nia. Tapoi ke ikadiwake getinia, buian ipu si manteu, ke tak toili nia ka si manteu nia. Iseda leu si manteu tak memui isarake sinanalep nia. Ka sabagai aku tak si Tuhan masih kuah. Ki ai tai Kristen sipu sinanalep tak tai Kristen. Samba sinanalep inda yoba rapulalep bui isarake nia. Samba sinanalep sipu si manteu tak tai Kristen. Samba si manteu nenda yoba rapulalep bui ikadiwake si manteu nenda. Aipoi si manteu si taimatonem baga tupuneni kalulut sinanalep nia samba sinanalep si taimatonem baga tupuneni kalulut si manteu nia tabai kisedda si malolit le tatoga mui tapoi kisegeti tatoga si punenan le sia tapoi ke iubageti si taimatonem baga pasara edangan nia kabagat nene saraina ele samaniu takleu tu apra. Tapoi ai sogayan kam teka manua, muri manua kabagat aban. Aipoi kipa nuagai nia sinanalep, ele anu pasi kelingan puriri manuan simanteu nu. Ele kipa nuagai nia simanteu, ele anu pasi kelingan puriri manuan sinanalep nu. Senen siri manua, kau siripot rubayat siteu akenen Tuhan puriri manua nia. Kele kateteret ai sogai nia taika manua. Nek-nek te aturan aku patone kasangamberi pak amian. Ke alepaan sunat itu sogai nia, buyan iputata sunat nia. Samba ke tapei atu sunat itu sogai nia, buyan ipu sunat. Aipoi musunat elek tak musunat tak anai pagalayat nia, masih redet patone kateka manua le besi akenen. Senen siri manua kipa pagalayat tubunia kateteret ai sogai nia teka manua, isedangan tek nia. Pagu gulet ekeu kateteret aitu sogai ekeu, bak puuku. Tapoi ke moigeti nubela kapu pagu gulenan, maeru leu. Aipoi kasei sinogai Tuhan kateteret pagu gulet pele nia, sipu uja samba bakat Tuhan le nia. Iseda leuet ke sipu uja nia itu sogai, pagu gulet Kristus le nia. Aipoi makepu saki mui aisaki kam tai kamanua. Oto buyan ibailu kam pagugulet siri manua. Sasaraina, senen siri manua kipa pagalayat tubunia aitu sogai nia, kisedangan te nia riuriu kamata tai kamanua. Ka pagalayat tayokko geti, ta anai parenta aku silo kai Tuhan. Tapoi pina atuk kule wake siripot katonimiet baga, kalulut puka katekina aku baga si Tuhan. Kupatu kalulut pugejat baga kini neiget, mairuan ke kisean tesia siri manua. Amu sinanalep man ekeu, ba bebe si ake pasara. Ta anai eke musinanalep, ba bebe si ake musinanalep. Ta poi ke mu ke bukat ekeu, ta majo ekeu. Samba ke mu talimo siokko, ta anai jonia. Ta poi sia ne raurik ngante gejat baga kaputu buat, oto kaku kuarewa ke kam kagejat baga ne. Nenek le kuanen ku sasaraina, tetere amalegrengan. Oto kabagat tetere sipule legai nenek, bule sia sipusinanalep, kaura galayake kean le sitai pusinanalep. Samba sipusosou kean le sitai pusosou, samba sipua angka baga kean le sitai pu angka baga, samba sipasasaki kean le tanai sinakidda. Samba sia si pasi papakei bibilet polak nenek kean le ta anai rapapakei. Ai poi polak kele siagai ta nenek tu sasaba ule. Siobaku si tak karat baga nupuriman wakam. Si tai pusi si nanalep imuine ake pa atuat nia kapagalayat si Tuhan. Kipa ima angka baga Tuhan katubun nia. Si pusi si nanalep imuine ake pa atuat nia kapagalayat polak. Kipa yang kaake bagat sinanalep nia, bailiu murua pa atuat nia. Sinanalep sitai putatalimo, samba tayokko ramuine ake pa atuada kapagalayat si Tuhan, bule ipusi punenan tubu samba kecada. Tapoi sinanalep si putatalimo imuine ake pa atuat nia kapagalayat polak, kipa yang kaake bagat simanteu nia. Sangam beri nia nekne uktuk nguile kukukuan nia. Tak masih kau pasailat kakam, tapoi bulet nuagai lekam si pasesese samba si maeru, samba nu pasikilikam pasikilat kai Tuhan si tak pasailat. Tapoi kekasih pak masih patu tak mateu sigalaya kene nia kasyokko nonoget nia, ke abewan puokko nia, samba ke bulat ipatu buita mutalimau leksia, kawan rapu talimau ke yoba nek-nek tak jo. Tapoi kasih pak ke amaronan aite wake kapa atuat nia ta ita talimau wake siokko nonoget nia. Samba teu nia nek-nek tak sipaksa. Samba maron nia masih jago tubuh nia. Maeru le sigalai nia. Oto si puta talimau kasiokko nia. Maeru sigalai nia. Samba si tai puta talimau kasiokko nia. Sarapei eru sigalai nia. Ujud ai muriri manua simanteunia tu aprale sinanalep ka simanteunia ke atataan geti simanteunia momoi iputali mau minca ka siobania sarat kaule siripot tai Kristen tapoi mauktuk pele nia ke taan mutali mau nia siripot sipaatukku samba ka pasipaatukku nene aileu ipalululuaku kecat tai kamanua.